wa alihi washabihi wa lahu wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Harus mutabin rahimahullahu taala. Wa alamatul ismi arba'atun: al-khafdu wa tanwinu wa dhul alif wal lam wa huruful khafd. Wa in syi'ta faqul huruful qasam. Walakin naqulu huruful qasam min hurufil khafd. Qala rahimahullahu ta'ala: wa alamatul fi'li arba'atun: as-sin wa sawfa wa qad wa ta'an sakinah. Qala: wa alamatul harfi hiya alamatun adamiyyatun, yani ma lasuhu ma huwa al-ismi wa la al-fi'l, yang tidak pantas bagi dia bersama dia al-ism wa la al-fi'l. Qala ismu thamin rahimahullahu ta'ala: yuqalu innal hajjaj bin yusuf al-thaqafi الثقفي دليل من ثقيف من طائف، وكان رجلا حريصا على اللغة العربية. Dia seorang yang semangat belajar bahasa Arab. Bahwa الذي أعرب القرآن، ya, dia mengirab Quran. تكلم عنده عربي بكلمة فؤلة. Ada di sisi dia seorang badu bicara mengucapkan kalimat dengan wazan fu'lah. Faqala al-Hajjaj, maka Hajjaj berkata, laisat mawjudatan fil lughah al-arabiyyah. Tidak ada dalam bahasa Arab wazan fu'latun. Qala, kata si Arabi tadi, mawjudah, ada. Qala, kata Hajjaj الظالم صفق الدماء اذهب ائتي بالشاهدين من العرب alqah, ya, pergilah kamu, datangkan seorang saksi dari orang Arab, dari orang badu, yang orang Arab yang bisa dijadikan saksi bahasanya tentunya. Wa illa darabtu unuqak, kalau kamu tidak bisa datangkan saksi maka aku akan penggal lehermu. Qala, fa dhahaba ar-rajulu yatlubu fil mawadi, maka orang ini pun pergi mencari-cari syahid, ya, mempersaksikan adanya wazan fu'lah dalam bahasa Arab. Yaqulu, falamma kana dhata yawmin, tatkala satu hari, wa idza bisya'irin yansudu, ternyata ada seorang penyair berdendang membacakan bait syair. Rubama taqrahun nufusu minal amri lahu furjatun kahallil iqali, ya, bisa jadi taqrahun nufus minal amri, jiwa membenci sesuatu perkara, lahu furjatun, pada situ ada kelonggaran jalan keluar, kahallil iqali, seperti melepas iqal. Iqal ini, ya, ikatan di untuk biasa mengikat unta. Qala, asyahid apa? Asyahid furjatun, ternyata ada dalam bahasa Arab wazan fu'latun. Ternyata dia dapatkan ada, ya, dalam bahasa Arab dan bahasa syair wazan fu'latun, ya, furjatun. Qala, wa idza bi syaikhin akhar yati, dan dia bertemu dengan seorang syaikh yang lain yang datang, yaqulu innal hajjaj mat, maksudnya hajjaj yang mengancam dia, memenggal dia, telah mati. Qala, kata Arabi tadi, wallahi ma farhi bi taubatihi asyaddu min farhi bihadal bait, kata dia, demi Allah, tidaklah kegembiraanku dengan kematian Hajjaj lebih dari kegembiraanku dengan mendapatkan bait ini. Ada dalam bahasa Arab wazan fu'latun. Qala, kafahullahu al-amra bimutil Hajjaj wujudis syahid, Allah subhanahu wa ta'ala cukupkan pada dia urusannya

Bahkan Ubadul Arab yaqulu hausu. Wal ikhtilafu huna li ikhtilafil lughat. Ya, karena perbedaan lughat, ya, lughat mereka, fal ibratu, adapun yang teranggap dalam babul i'rab itu adalah bi ikhtilafi awahimir awahil kalim, ya, bin ajli ikhtilafil awamir. Yang teranggap dalam i'rab itu adalah berbeda-bedanya, berubah-ubahnya harakat-harakat akhir kata, ya, karena perbedaan-perbedaan amir. Qala walawamilu tataghayyaru bisababi taghyiriha awir al-kalim. Bisa kita giriha awamirul kalim. Al-awamil, amil-amil itu tataghayyaru bisababi taghyiriha awahiru. Ini fa'il dari taghayyar. Tataghayyar, fa'ilnya adalah awahir. Al-awamilu tataghayyaru bisababi taghyiriha awahiru al-kalim. Amil-amil itu berubah akhir-akhir kata dengan sebab perubahan amil. Begitu saya artikan, amil-amil itu berubah akhir-akhir kata dengan sebab perubahan dia, perubahan amil. Takulu ja'a zaidun. Akhirud dal madmumah. Akhir huruf dal pada zaidun dhamma. Wa taqulu raitu zaidan al'ana sarat maftuhatan. Zaidan dah sekarang menjadi maftuha. Limadha? Kenapa berubah dari dun menjadi dan? Zaidun zaidan li'anna al'amila al-awwal ghairu al-amil thani. Karena amil yang pertama pada ja zaidun beda dengan amil yang kedua raitu zaidan. Qala marratu bi zaidin khafadnaha. Sekarang kita mengkhafad, menjar kalimat zaidin lihtilafil awamil, karena berbeda lagi amilnya zaidin. Idan al-awahiru takhtalifu bihtirafil awamil dahilah al-kalimah. Jika demikian, maka akhir-akhir harokat satu kata itu berbeda-beda, berubah-ubah dengan berbeda-bedanya amil yang masuk pada satu kata. In dakhala ali amilu raf'in rafa'naha. Kalau masuk kepada dia amil yang merafakan, maka kita rafakan. Seperti ja'a zaidun. Zaidun dimasuki amil yang merafakan, ini ja'a. Kita rafakan. Au amilu nasbin nasabnaha. Atau masuk kepada satu kata amil nasab, maka kita akan nasabkan. Seperti ra'aitu zaidan. Zaidan di sini datang kepada dia amil yaitu ra'aitu. Sehingga kita nasabkan. Au amil khafdin khafadnaha, atau masuk kepada dia amil khafad, maka kita penuh menghafadnya. Seperti bizaidin, bizaidin masuk kepada dia amil huruf jar ba, iya bi, bizaidin, sehingga kita baca dengan kasrah bizaidin. Asyahid perubahannya dengan sebab perubahan amil. Dan sudah kita tahu definisi amil adalah ma aujaba akhir al-kalimati ala wajhin makhsus. Itu amil. Awamil jama dari amil. Al-amil adalah ma aujaba akhir al-kalimati ala halatin makhsusah, yang menyebabkan akhir satu kata dalam keadaan khusus. Ada amil yang mengharuskan rafa, ada amil yang mengharuskan nasab, ada amil yang mengharuskan khafad pada isi. Namun Allah alam. Bismillah.